kita. Semua telah menjadi surat pandiri berakhir mimpi. Hapuslah air mata di pipimu, usah larut di dalam duka perpisahan kita. Semua telah menjadi surat tandiri berakhir mimpi. Dia kini